Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuha an-nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuha alladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadithi hadithi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul muri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah ma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepada kita untuk meneruskan bacaan kitab Al-Aqidah Tahawiyah yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far Ath-Thahawi rahimahullah. Semoga pada pertemuan-pertemuan telah lewat tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang diibadahi. Demikian juga permasalahan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa kita melakukan tahrif, yaitu memalingkan makna kepada makna yang tidak sebenarnya. Ini dikenal juga ini tahrif atau ta'wil. Tahrif ini merubah, ya merubah dari lafadznya, ataupun ta'wil ini memalingkan kepada mana yang tidak mana sebenarnya. Demikian juga tasbih memisalkan, ataupun ta'til menolak. Jadi nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tentang permasalahan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah paling mulia dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga akhir daripada Nabi. Demikian juga permasalahan Isra Mi'raj. Demikian juga tentang Al-Quran adalah kalamullah baru makhluk. Demikian juga tentang syafaat Nabi. Demikian juga permasalahan-permasalahan tentang masalah takdir. Kemudian juga disebutkan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka berpendapat bahwa Ahlul Kabair min Ummati Muhammad, orang-orang yang melakukan dosa besar dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak kekal dalam neraka. Ya. La yukhaladun, tidak kekal. Ini menyelisih kelompok Khawarij. Demikian juga orang-orang Murji'ah yang mengatakan bahwa kemaksiatan itu tidak mempengaruhi keimanan seorang. Kemudian juga disebutkan bahwa perbedaan mereka itu dengan ketakwaan mereka. Kemudian juga disebutkan, terakhir kita masih dalam bahasan qala rahmatullahi taala, kita ulangi, wa narasalah khalfa kulli barin wa fajirin. Dan kita berpendapat, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat bahwa untuk sholat sebagai makmum di belakang setiap orang yang baik ataupun yang fajir, yang jelek, selama dia tidak mempunyai keyakinan yang keluar dari agama Islam, maka kita sholat di belakangnya. Demikian juga para pemimpin yang mungkin terjatuh kepada kezaliman, maka kita sholat di belakangnya. Dan itu adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, menyelisih pendapat orang-orang Khawarij. Kita sudah sebutkan apa yang dilakukan oleh para sahabat seperti Abdul bin Umar radhiyallahu anhu, sholat di belakang Hajjaj bin Yusuf, yang dia itu adalah seorang pemimpin yang zalim. Dan juga disebutkan tidak perlu kita menanyakan apa akidah orang yang menjadi imam kita. Ya. Ini setiap orang yang dia itu menjadi imam dari kaum muslimin, maka kita sholat di belakangnya, tanpa kemudian kita menanyakan bagaimana keadaannya. Demikian. Walaupun memang afdolnya adalah sholat di belakang orang yang soleh, orang yang baik, punya akidah yang lurus. Nah itu kemasalahan demikian. Dan di situ ada pembicaraan panjang lebar juga di kalangan para ulama, kalau ustaz ini tentang masalah al-udzur bil jahl. Ini orang yang di situ melakukan kemaksiatan berupa kesyirikan. Ya. Ketika orang ini kita dapati atau imam ini umpamanya dia menjari kuburan dan semisalnya. Kalau ustaz tentang masalah udzur bil jahl apakah ada atau tidak? Ini adanya udzur dengan kebodohan itu ada atau tidak? Itu dibicarakan oleh para ulama. Ini berkaitan tentang masalah imamah, demikian juga sembelihan dan sebagainya. Yaitu dibahas di permasalahan di kasus syubhat. Secara umum, bahwa akidah kita adalah sholat di belakang imam, ya, imam sholat, baik dia itu baik, ataupun dia itu orang yang fajir, ini orang yang melakukan kemaksiatan. Walaupun kalau disuruh memilih, untuk sebaiknya kita memilih orang atau imam yang dia itu baik. Min ahlil qiblah, dari orang-orang yang sholat menghadap ke arah kiblat. Demikian juga kita masih dalam permasalahan wa'alaman mata minhum. Demikian juga kita juga sholat alaman mata minhum, maksudnya adalah kita menyolatkan. Kalau tadi kita sholat di belakang imam demikian-demikian, kalau berikutnya adalah kita menyolatkan. Menyolatkan atas man mata minhum, atas orang yang meninggal di kalangan mereka. Jadi di kalangan ahlul kiblah kita menyolatkan. Dan ini ada perincian disebutkan oleh Imam Ibn Abil Is di syarah beliau. Wa qalu alaman mata minhum, dan menyolatkan atas orang yang meninggal di kalangan mereka dari ahlul kiblah, orang-orang yang sholat dari kaum muslimin yang di itu adalah ahlul kiblah menghadap ke arah kiblat. Ini juga ada perincian juga tentang masalah apa, orang yang di itu meninggalkan sholat takasulan karena malas. Apa kita menyolatkan orang ini? Allah besar ini permasalahan panjang juga. Hukum orang yang meninggalkan sholat masih mukmin atau enggak? Masih muslim atau enggak? Orang yang meninggalkan sholat, sholat wajib. Meninggalkannya karena malas takasulan, bukan meninggalkan karena keyakinan bahwa sholat itu tidak wajib umpamanya. Maka ini sepakat ulama kafir. Tapi kalau dia meyakini itu wajib tapi meninggalkan karena malas, kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak. Apalagi ketika dia mati itu tidak sholat umpamanya, maka ini permasalahan panjang sekali. Ya, ketika membahas permasalahan kita abu sholat di bulan Muharram, maka panjang lebar permasalahan ini. Ulama yang mengatakan kafir, ya, khususnya ulama-ulama Saudi Arabia, hampir semuanya yang mengkafirkan, seperti dalil-dalil yang disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini bainal kufri, ya, bainal mu'min wal kufri tarki sholat. Tidak ada yang memisahkan antara kekafiran dan keimanan, ya, kecuali meninggalkan sholat. Ini diantara dalil yang menjadi dasar mereka itu orang kafir, meninggalkannya karena malas. Kemudian disitu pendapat Syekh Al-Albani, demikian juga ulama yang lain mengatakan tidak kafir. Dalilnya seperti yakni hadis syafa'ah, ya, demikian. Ini telah ada pembahasannya. Maka apakah disolat atau tidak, kembali kepada masalah tadi, orang ini kafir atau tidak. Ya, nanti juga berkaitan dengan masalah mewaris, warisan. Karena kalau kemudian meyakini bahwa dia itu kafir yang meninggalkan sholat karena malas, berarti tidak boleh mewarisi harta dia. Ya, dan itu pembahasan faraid. Demikian. Ulah alam dalam hari ini perlu berhati-hati. Ya, dalam permasalahan ini. Allahu a'lam. Jadi di sini disebutkan bahwa kita menyolatkan orang yang meninggal dari kaum mukminin dari ahlul kiblah. Sebutkan di sini oleh beliau Imam Ibn Abi Idris, ayo wa nara sholat alaman mata minal abrar wal fujjah. Yani kita menganggap, kita berkeyakinan untuk menyolatkan orang yang meninggal, baik dari orang-orang abrar, orang-orang baik, abrar menibir, orang-orang yang baik, ataupun wal fujjah, orang-orang yang jahat yang melakukan kemaksiatan dari kaum mukminin. Mungkin dia mabuk, ya, atau mungkin ya berzina atau semisalnya, dan dia masih seorang mukmin. Wa in kana yustasna min hadha al-umum al-bughah, walaupun dikecualikan juga al-bughah. Al-bughah yakni pemberontak dikecualikan. Wa qutta'u turuq, ya, demikian juga perampok-perampok, orang-orang yang mati dan dia itu pekerjaannya sebagai perampok-perampok. Wa kadza qatil nafsahu, orang yang membunuh dirinya, bunuh diri. Ya, demikian terjadi perselisihan di antara para ulama. Lebih bagus untuk orang yang itu mempunyai kedudukan, sebagaimana dulu Nabi SAW beliau tidak menyalahkan orang yang membunuh dirinya, ini yani yang bunuh diri. Walaupun beliau memerintahkan juga untuk para sahabat menyalahkannya. Kenapa? Karena hukum menyalahkan itu adalah fardu kifayah. Harus ada yang menyalahkan, kalau tidak semuanya berdosa. Tapi untuk orang yang punya kedudukan ya, atau da'i untuk memberikan pelajaran, dia tidak suka perbuatan tersebut, untuk tidak menyalahkan. Sebagaimana Nabi SAW. Tapi kan juga Nabi tidak menyalahkan orang yang tidak membayar hutang. Sampai kemudian Abu Qatadah radhiyallahu anhu membayar hutang orang yang meninggal tersebut, baru Nabi menyalahkan. Ya demikian. Jadi dikecualikan di situ orang yang dia itu pemberontak. Demikian juga orang yang dia itu perampok, pembunuh diri dia. Nah ini tadi perinciannya. Karena hukum menyalahkan itu adalah fardu kifayah. Harus ada yang menyalahkan. La syahid belum menyebutkan ada pun orang mati syahid. Ya, wallah alam, maka yang betul tidak disolatkan. Orang yang meninggal di medan tempur tidak disolatkan. Ya, karena disebutkan yang mengatakan syahid, yakni dia mati syahid. Karena dia itu disaksikan oleh para malaikat, tidak butuh di situ syafaat dan sebagainya. Nah, dia mati syahid, tidak perlu yakni kemudian disyafaati ini dan itu, wallah alam. Karena dia sendiri sudah mati dalam keadaan mati syahid. Malaikat sudah menyaksikan. Sehingga tidak disolatkan. Demikian juga tidak dimandikan. Ini diantara keutamaan orang mati syahid. Khilafan Imam Malik wa Syafi'i rahimahumullah, menyelisih pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i rahimahumullah. Ya demikian. Lakin asyaina masa qadal libayan, akan tapi syekh di sini maksudnya adalah Imam At-Tahawi, beliau menyebutkan permasalahan ini untuk menjelaskan anna lan natruk as-shalah ala man mata min ahli bid'ah wal fujur lalil umum al-kulli. Nah ini maksudnya beliau demikian, bahwa sungguhnya kita tidak meninggalkan menyolatkan atas orang yang meninggal. Kita tidak boleh untuk kemudian meninggalkan jenazah tersebut tidak disolatkan. Min ahli bid'ah, dari orang yang melakukan kebid'ahan, selama bid'ahnya tidak bid'ah yang mengkafirkan, kita menyolatkan. Wal fujur, orang yang melakukan kemaksiatan, lalil umum al-kuli, bukan untuk secara keumuman ya semuanya. Ya tadi disebutkan beberapa hal yang dikecualikan. Kemudian disebutkan setelah itu, yang nanti kan kita sebutkan juga sebagian matan berikutnya adalah disebutkan oleh Imam At-Tahawi, wala nunzilu ahadan minhum jannatan wala naran. Ini juga termasuk akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Wala nunzil, tidak menurunkan, yakni tidak memastikan. Tidak memastikan ahadan seorang pun minhum, dari mereka, dari ahlul kiblah, dari kaum mukminin, jannatan, masuk dalam surga. Kita tidak bisa menentukan seorang pun dari kaum muslimin dia itu masuk surga wala naran atau masuk neraka, tidak bisa. Fulan mati langsung dikatakan masuk neraka dia, tidak boleh. Ya, atau fulan mati langsung dikatakan masuk surga orang ini, tidak bisa. Ya, kita tidak bisa untuk kemudian menentukan seorang pun dia penghuni surga ataupun penghuni neraka. Maka disebutkan di sini oleh Imam Ibn Abil Is tentang masalah ya menentukan seseorang itu masuk dalam surga. Ada beberapa pendapat bisa ditulis. Ya, wali salaf, untuk para salaf ini, salafus soleh, para ulama terdahulu yang soleh, tentang permasalahan fisadah bil jannah, tentang penentuan seorang itu masuk surga, menyaksikan bahwa dia ini masuk surga, salasah akwal, ada tiga pendapat. Ya bisa ditulis. Ya dalam permasalahan penentuan seorang itu masuk surga, itu ada tiga pendapat. Di sini beliau tidak merojekan, tapi ulama alam nanti akan disebutkan. Aduha, yang pertama. Ya, jadi pendapat para ulama terdahulu salafus saleh tentang hukum memastikan seorang masuk dalam surga. Ada tiga pendapat. Aduha yang pertama, alla yusad li ahadin illa lil anbiya. Tidak boleh kecuali untuk nabi saja. Ini pendapat yang pertama, tidak boleh menentukan itu seseorang masuk surga kecuali untuk para nabi saja. Nabi saja yang mesti dia itu masuk surga. Adapun yang lainnya tidak boleh. Disebutkan pendapat Muhammad Al-Hanafiyah dan Imam Al-Uzai. Dan ini adalah pendapat yang salah, ya. Karena ada beberapa hadis yang menyebutkan bahkan Al-Qur'an, ya, tentang orang-orang yang Allah sebutkan yang masuk surga. Puasa ini pendapat yang kedua, ana yushada yushada ya, ana yushadu bil jannah li kulli mu'min ja'a fi nas. Ini jelas. Sungguhnya boleh untuk orang yang disebutkan dalam nas, dalam dalil. Ya, boleh menentukan, menyebutkan orang itu masuk surga apabila sudah disebutkan oleh nas, oleh dalil. Oleh yang tadi mengatakan tidak boleh kecuali untuk nabi saja. Ya, ini adalah mardud, tertolak. Yang kedua adalah boleh. Yusadu bil jannah, disaksikan dia itu masuk dalam surga untuk setiap mukmin yang datang di situ nas atau dalil. Kalau dalil menyebutkan, maka itu terima. Wa taqul katsir minal ulama, ini kebanyakan dan ucapan kebanyakan dari para ulama, wa ahli hadis. Demikian juga ahli hadis. Apa yang dibawakan oleh al-Imam Ibn Abil Is ini persis apa yang disebutkan oleh Muhammad yang dalam Minhajus Sunnah. Paham? Jadi apa yang disebutkan ini persis apa yang disebutkan oleh Ibn Taimiyah di dalam Minhajus Sunnah. Tapi kenapa beliau tidak menyebutkan, berkata Ibn Taimiyah umpamanya, ya, bukankah barokah ilmu itu diantaranya dengan menyebutkan siapa yang mengatakan. Jadi bukan kemudian aku berkata, padahal itu ucapan ulama terdahulu. Ya, di antara berkah ilmu itu adalah menyebutkan siapa yang mengatakan. Ini faedah milikku. Ini seakan-akan dia yang paling pintar, paling pandai. Padahal ini sebenarnya ucapan ulama terdahulu. Ya, kenapa beliau tidak menyebutkan? Padahal ini jelas. Bahkan kalau kita perhatikan di bukunya Ibnu Taimiyah persis, lafadznya mirip-mirip. Auzai, ya, demikian juga Muhammad Ibn Hanafiyah. Disebutkan oleh para pensyarah buku ini atau penjelas buku ini bahwa di zaman beliau orang itu banyak memusuhi Ibn Taimiyah. Kalau disebutkan Ibn Taimiyah sudah orang langsung meninggalkan. Sebagaimana di zaman kita ini. Ya, kalau disebutkan ini bukunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, langsung orang-orang itu mengatakan Wahabi, Wahabi, kan demikian. Karena itulah beliau tidak menyebutkan ulama'lam nama penulis buku tersebut atau nama yang menyebutkan ucapan ini. Ini tidak ada keraguan, ini adalah di antara ucapan Ibn Taimiyah rahimahullah. Tapi tidak disebutkan. Untuk apa? Mungkin maksudnya supaya orang itu tidak langsung membenci buku ini, ya, dibaca kemudian dipahami. Karena langsung kalau disebutkan nama Ibn Taimiyah orang langsung menjauhi. Oleh karena itu beliau tidak menyebutkan siapa yang mengatakan. Jadi yang kedua pendapat adalah pendapat ulama al-hadis, demikian juga kebanyakan ulama, yaitu apa? Di mana di situ dalil, maka boleh kita menyaksikan atau mengatakan itu masuk surga. Seperti dalam hadis yang banyak, pasyarah-pasyarah yang berjannah, sebuah orang yang dia itu dijamin atau disebutkan oleh Nabi SAW masuk dalam surga, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, demikian juga Tolhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Nabi Waqqas, Sa'id, ya, demikian juga kemudian Abu Bidah bin Al-Jarrah, demikian juga Zubair bin Awam dan Abdurrahman bin Auf, ya, itu. Demikian juga dalam Al-Quran, As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal-ansar, ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di situ. Waladzina ja'u waladzina tabawwa'u dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim, orang-orang Ansar, ya, demikian. Kemudian juga orang-orang muhajirin, uriju min diyari wa amwalin yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana, ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian juga orang-orang penghuni neraka yang Allah sebutkan dalam Al-Quran juga, Abu Lahab, demikian juga yang lainnya. Ini pendapat yang kedua, yang benar. Kemudian asalis pendapat yang ketiga, anahu yusyadu biljana liha ulai waliman syaidalahu al-mu'minun. Ini agak lebih berluas-luas. Boleh untuk orang yang disebutkan di dalam dalil seperti tadi. Dan untuk orang yang dipuji oleh kaum mukminin. Nah, itu. Ini pendapat yang ketiga, ya, boleh mengatakan orang itu masuk surga bagi orang yang datang di situ dalil. Dalil menyebutkan. Demikian juga yang dipuji oleh kaum mukminin. Ini orang-orang yang dipuji oleh kaum mukminin berarti dia ya, masuk dalam surga. Mereka beralasan, ya, di dalam Sahih Bukhari demikian juga Sahih Muslim, dari sahabat yang banyak yang menyebutkan hal ini. Jadi ada hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu di antaranya, ya, ketika lewat pada para sahabat waktu itu dan Nabi SAW waktu itu di situ, kemudian para sahabat memuji jenazah, kemudian datang lagi jenazah, kemudian mereka yakni menyebutkan kejelekannya, ya, kemudian mengatakan antum syuhada Allah bil ard, kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Ini dalil mereka. Berarti kalau ada orang yang memuji, berarti dia itu masuk dalam surga. Ini pendapat yang ketiga. Dan disebutkan secara lengkap, ya, di hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anau murra bi jenazah, sungguhnya lewat jenazah, fa'asnu alaiha bi khair, maka mereka para sahabat memuji atas jenazah tersebut dengan kebaikan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun mengatakan wajibat, wajib. Wa murra bi ukhra, kemudian datang yang lain, fa'asna alaiha bi syar, maka disebutkan jenazah tersebut dengan kejelekan. Orang ini jelek, orang ini demikian demikian. Faqala, maka Nabi mengatakan wajibat, wajib. Ya. Wa bi riwayat al-Bukhari yang lain qarara, beliau mengulang sampai 3 kali. Faqala Umar, maka Umar mengatakan ya Rasulullah, wa Rasulullah. Ma wajibat? Ya. Kenapa dikatakan wajib? Nah, ada satu orang lewat yang meninggal ini dikatakan, ya, dipuji dikatakan wajib oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika orang itu mujinya. Orang-orang mujinya. Kemudian juga sebaliknya. Kenapa wa Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Hadza asnaitum alaihi khairan." Ini kalian memuji atasnya dengan kebaikan. Wajibatul jannah, wajib untuk dia itu surga. Ini dia mendapatkan surga. "Wa hadza asnaitum alaihi syarran, wajibat lahun nar." Dan ini kalian menyebutkan atasnya kejelekan. Sebagaimana Imam Nawawi, sana itu ya pujian itu asalnya untuk kebaikan. Ya. Kenapa Nabi mengatakan asnaitum, padahal itu berupa kejelekan. Dan ini kalian memuji dengan kejelekan. Untuk apa? Untuk menyamakan lafaz sebelumnya. Ya, walaupun sebenarnya asalnya itu adalah apa? Menggunakan lafaz apa? Bukan sanad. Ya, sebagaimana Imam Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim. Jadi asalnya dikatakan oleh beliau, kalau dia itu berupa kejelekan, wa amman nasa dengan nun dan sa kemudian alif, itu dalam kejelekan. Adapun sana itu kalau dalam kebaikan. Jadi sana itu artinya memuji, memuji itu dalam kebaikan. Tapi kenapa Nabi di sini mengatakan dengan sana ini berupa kejelekan? Disebutkan untuk menyamakan dengan lafaz sebelumnya. Ya, demikian. Wa inna ma istama sana isa mala sana al-mamdud huna bi syar majazan. Li tajannusil kalam, untuk menyesuaikan apa? Ucapan. Ini sebenarnya namanya sana itu dalam kebaikan, bukan dalam kejelekan. Nabi mengatakan ini di dalam kejelekan untuk apa? Untuk menyerupakan dengan lafaz sebelumnya. Kemudian Nabi mengatakan, ya, setelah kalian menyebutkan kejelekan orang yang meninggal yang satunya, wajib bagi dia itu neraka. Antum syuhada Allahi fil ard. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Ini di antara dalil, ya, dari orang-orang yang mengatakan boleh untuk mengatakan orang itu penghuni surga bagi orang-orang yang dipuji oleh kaum muslimin, oleh khalayak ramai ketika dia itu meninggal. Ya, demikian. Jawabannya mudah. Ya. Hal seperti ini adalah berkaitan dengan sesuatu yang zahir, kan demikian. Hadabi bima yadharlana, ini yang tampak bagi kita, kan demikian. Wa amma haqiqah ila Allah, adapun hakikatnya itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kan demikian. Adapun lafaz antum syahada ulai bil ard, jadi yang ketiga ini, ya, itu apabila benar-benar hakikatnya seperti itu. Kalau benar-benar hakikatnya seperti itu dan mereka memujinya, maka memang untuk dia itu surga. Demikian juga sebaliknya. Lalu apa makna kalian itu adalah saksi-saksi Allah di muka bumi? Bahwa kalau kemudian ada yang memuji, ya, maka dia penghuni surga. Kalau kemudian ada yang menyebutkan kejelekan, dia penghuni neraka. Bagaimana ini? Mana antum syuhada ulai bil ard? Setelah tadi kita sebutkan tentang masalah, ya, tentang masalah apakah boleh mengatakan orang itu masuk surga atau masuk neraka, dengan ditentukan Disebutkan oleh Imam Nawawi, makna antum syuhada'u ghaibul ard, yang bisa ditulis, kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Ada dua pendapat. Yang keduanya sebenarnya hampir sama. Ya. Qala rahmatullahi amma ma'nahu fa fi qaulanil ulama. Adapun maknanya, maka di situ ada dua pendapat di kalangan para ulama. Antum syuhada'u ghaibul ard. Ketika ada jenazah lewat, kemudian orang memuji. Ya, kemudian Nabi mengatakan untuk dia surga. Kemudian ada jenazah lagi lewat, orang mencela. Kemudian Nabi mengatakan untuk dia itu neraka. Kemudian Nabi mengatakan kalian itu saksi-saksi Allah di muka bumi. Sebutkan di sini ada dua pendapat. Ahaduhuma, bisa ditulis. Yang pertama dari keduanya, ana hadasana bil khair liman asna alaihi ahlul fadl. Dah, ini aja sudah jelas. Pujian ini, ya, pujian kebaikan ini untuk orang yang berhak untuk memuji, ahlul fadl, punya keutamaan. Ya, ini pujian ini apabila mengucapkannya adalah orang-orang yang baik. Kalau orang-orang yang baik memujinya, insya Allah bahwa dia itu penghuni surga. Ya, demikian. Bahkan nasanahu mutabiqan li af'alihi. Pujian mereka ini sesuai dengan perbuatan-perbuatan mayat ini. Ya, jadi pendapat pertama bahwa pujian ini, pujian kebaikan ini, ya, itu adalah yang mengucapkannya orang-orang ahlul fadl, orang yang baik. Jadi kalau kemudian yang memuji itu orang ini orang baik umpamanya, orang-orang penjahat semua. Atau orang-orang umpamanya pejabat-pejabat yang dia itu ahli korupsi, orang-orang korupsi atau dari kelompoknya umpamanya, kan itu dipuji kalau dari kelompoknya. Kalau enggak kelompoknya dijelek-jelekkan. Nah, seperti ini tidak dianggap. Karena dianggap itu adalah pujian orang yang baik. Liman asna alihi ahlul fadl, untuk orang yang ahlul fadl, orang-orang baik itu mujinya. Jadi kalau yang muji orang-orang jelek tidak ada manfaatnya, walaupun semua yang muji. Umpamanya ada presiden Amerika meninggal dalam keadaan kafir, dipuji oleh rakyatnya, tidak ada manfaatnya orang-orang syirik semua. Orang-orang Nasrani umpamanya, tidak ada manfaatnya. Ya, demikian. Atau bahkan jadikan pahlawan dan sebagainya. Kalau dia adalah pelaku kesyirikan, tidak ada manfaatnya. Jadi jawaban pertama di sini adalah apa? Yang memuji adalah orang-orang baik. Kalau yang memuji orang baik, insya Allah dia memuji surga. Asani kenapa pendapat yang kedua? Imam Nawawi memilih pendapat yang kedua ini. Ya, saya menyebutnya yang pertama tadi. Wahwa sahih al-mukhtar, ini adalah pendapat yang benar dan terpilih. Anahu ala umumi wa itlaqi, ini secara umum dan secara mutlak. Wa anna kulla muslim mata fa'alhamallahu ta'ala nas au mu'addimuhum, ya, au mu'addimuhum asana alihi kana dalika dalilan ala anahu min al-jannah. Ya, ini apa? Bagi orang yang Allah memberikan ilham kepadanya. Ya, ini yang memujinya adalah orang yang Allah ilhamkan kepada dia untuk memujinya. Paham? Jadi jawaban kedua adalah apabila yang memujinya adalah orang-orang yang Allah berikan ilham kepada orang tersebut untuk memujinya. Ya, umpamanya seperti dulu para sahabat di zaman Nabi memuji mayit tersebut. Karena Allah memberikan apa? Memberikan ilham kepada para sahabat itu untuk memuji dia. Paham? Jadi yang kedua ini adalah apa? Untuk setiap muslim yang dia itu meninggal, kemudian Allah memberikan ilham. Tahu ilham? Ilham itu kalau para nabi itu namanya wahyu. Dan demikian, Allah memberikan pemahaman kepada orang untuk memuji orang tersebut. Ini Allah ilhamkan kepada manusia atau kebanyakan manusia memuji atas dia. Ya, demikian. Maka yang demikian itu sebagai dalil dia penghuni surga. Sama saja perbuatan dia seperti itu, oh memang dia perbuatannya baik atau tidak. Ya, kalau tidak maka dia mungkin disisa dulu, kemudian Allah akan masukkan dia dalam surga. Ya, demikian. Dan keduanya sebenarnya kembali kepada pendapat yang sama, yaitu apa? Memang orang itu adalah orang yang baik. Ya, jadi yang pertama tadi bahwa memuji itu orang-orang baik, sehingga oleh manusia memuji dia. Atau yang kedua apa? Allah memberikan ilham untuk orang memuji dia. Demikian. Kemudian disebutkan, lalu bagaimana dengan larangan Nabi SAW, ya, untuk orang itu mencela mayit? Paham? Tadi kenapa para sahabat ketika datang jenazah yang pertama kemudian para sahabat memuji, Kemudian ketika datang jenazah yang kedua, para sahabat mencela orang tersebut. Padahal di situ ada hadis apa? Larangan mencela mayit, kan demikian. Ini juga dibahas juga oleh Imam Nawawi rahimahullah yang bisa tulis. Baikilah apabila dikatakan, kaifa makanu bisana bisyar. Bagaimana mereka? Waktu itu Nabi mengizinkan, Nabi membiarkan. Membiarkan para sahabat waktu itu menyebutkan kejelekan terhadap mayit tersebut, menjelek-jelekkan dasar orang jelek dan sebagainya umpamanya. Yang menyebutkan kejelekan mayit. Mal hadis as-Sahih al-Bukhari, padahal sudah ada hadis dalam Sahih Bukhari. Bukhari dan yang selainnya fi nahyi an sabil amwat, di dalam larangan mencerca mayit, kan itu. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam an sabil amwat. Nabi melarang dari mencela mayit. Semuanya mereka telah selesai, maqaddamu alaih. Ini apa yang telah mereka lakukan telah selesai. Bagaimana ini? Bagaimana mendudukkan hadis larangan mencerca mayit kalau dia itu sudah ya mati? Mencerca orang yang di itu sudah mati. Di sini para sahabat ada yang di itu mencerca jenazah yang kedua dengan kejelekan. Maka jawabannya ya bisa ditulis. Ini adapun larangan mencela mayit, ya mencela mayit atau mencela orang yang sudah meninggal, anna nahya an sabil amwat huwa fi ghairi munafiq wa sairil kuffar wa fi ghairi mutadahir bi fisq au bid'ah. Ya, adapun larangan ya jawabannya adalah adapun larangan mencela mayit itu adalah untuk orang-orang yang bukan munafik dan bukan kafir dan bukan orang menampakkan kemaksiatan atau kebid'ahan atau punya pemikiran bid'ah itu. Ya, jadi larangan ini adalah untuk orang yang bukan munafik atau bukan orang kafir. Wa bi ghairi mutadahir bi fisq, demikian juga orang yang tidak menampakkan kemaksiatan au bid'ah atau punya pemikiran yang bid'ah menyeleweng. Ya demikian. Larangannya adalah itu. Jadi kalau orang dia itu adalah orang kafir, boleh dicela. Demikian juga orang munafik boleh. Ya, demikian juga ya karena sebagian para ulama mengatakan zindik. Zindik termasuk munafik i'tiqadi. Ya. Seperti oleh zaman Nabi di situ ada Abdullah bin Ubay bin Salul, ada Abdullah bin Saba, kan demikian. Ada juga kalau di zaman kita ini yang baru-baru seperti ya orang orientalis masuk Islam, kemudian dia jelas masuk Kristen kembali seperti Sonok Ogronyo itu kan, itu jelas dia kemudian disebutkan sampai ke Saudi Arabia masuk Islam, disambut oleh yakni Raja Saudi di situ waktu itu, berubah namanya menjadi Abdul Karim atau siapa. Kemudian juga di Indonesia masuk Islam dia kan, kemudian mengetahui kelemahan orang-orang Aceh kemudian dihancurkan. Setelah dia mengetahui kelemahannya, sebutkan ulama-ulama yang ada di situ, ya, sehingga boleh dihukumi dia itu munafik karena dia kemudian masuk Kristen, kan demikian. Demikian juga di antara ulama juga mengatakan ada ini yang dia itu munafik, i'tiqadi dan sebagainya. Ya, jadi kalau orang itu adalah orang kafir atau munafik atau menampakkan kemaksiatannya, ya orang yang dia itu melakukan perzinaan terang-terangan atau mungkin merampok atau yang tadi, ya. Yang dia itu mamanya ya mempunyai pemikiran bid'ah juga, demikian juga ya kemaksiatan ya mamanya orang-orang yang LGBT atau semisalnya ya seperti itu, maka boleh. Demikian juga mempunyai pemikiran bid'ah, ya larangannya adalah orang-orang yang dia itu apa selain mereka ini. Fa amma ulai fala yahrum dzikrahum, adapun orang-orang ini tadi yang tadi disebutkan tidak haram untuk menyebutkan bisyar dan kejelekan untuk apa? Litahdir min tariqatihim, untuk memperingatkan dari jalan mereka ini. Ya demikian. Jadi orang-orang yang dia itu tadi kafir ataupun munafik ataupun menampakkan kemaksiatan ataupun melakukan bid'ah, maka boleh untuk diperingatkan. Untuk apa? Untuk memperingatkan manusia dari jalan dia. Itu. Wa min al-iqtida' bi atharihim, demikian juga mencontoh bekas-bekas mereka. Wa tahalluq bi akhlaqihim, berakhlak dan akhlak-akhlak mereka. Ya demikian. Ini digiring kepada makna tersebut. Ini tentang permasalahan ya hukum mencerca mayit. Demikian juga tadi menyebutkan orang itu masuk surga sebagai orang yang beriman, aliman menepis. Kemudian juga disebutkan tentang menyerahkan orang-orang yang meninggal dari kaum mukminin, ya, maka hukumnya tadi disebutkan fardu kifayah. Kemudian disebutkan qala rawatalah ini Imam Ibnu Abdillah menyebutkan walakin al-mutahhirun al-islam qismani. Akan tetapi orang-orang yang menampakkan keislaman itu ada dua jenis, imam mukmin wa imam munafik. Nah, disebutkan orang yang menampakkan keimanan itu ada dua. Menampakkan keislaman ada dua. Bisa benar-benar dia itu mukmin, bisa dia itu munafik. Ya. Adapun orang yang diketahui dia itu adalah munafik, maka tidak boleh kita menyolatkan dia. Memintakan ampun untuk mereka ini juga tidak boleh. Ya. Dan barang siapa yang tidak diketahui dia itu munafik, maka kita menyolatkannya. Disebutkan di antaranya kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, wa kana Umar la yusalli ala man lam yusalli alaihi Hudzaifah. Yang Ibnu Yaman. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau tidak menyolatkan orang yang Hudzaifah bin Yaman tidak menyolatkan. Ya. Karena disebutkan Hudzaifah ini termasuk sir Rasulullah, sahabat yang banyak mengetahui rahasia-rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, disebutkan di ya, Sahih Musnad, Sahih Mubil. Tadi sudah Ibnu Yaman zaman ketika disebutkan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu sebuah di buku Kasbul Astar, dunia Umar di jenazah. Umar diajak untuk melakukan sholat jenazah. Fakara jawabiyah, kemudian Umar pun keluar. Aku yuri Tuhan atau menginginkan untuk menyulatkannya. Fata alak tubih, maka aku pun memegangnya. Memegang Umar bin Khattab. Siapa itu Hudzaifah? Fakul tu aku katakan, ya Amirul Mukminin, bainahu min ula'ik wa ya Amirul Mukminin, sungguhnya orang ini termasuk dari mereka itu. Ini orang-orang munafik. Fakul, maka Umar mengatakan, nasatuka billah ana minhu. Aku minta sekali kepadamu dengan nama Allah, aku termasuk dari mereka enggak? Itu termasuk dari orang munafik enggak? Ya, ini Umar yang demikian keadaannya, orang yang paling mulia yang Nabi menyebutkan setan sampai lari dari dia. Kalau Umar lewat jalan, ya, radhiyallahu, maka setan melewati jalan yang lain. Setan sampai lari dari Umar bin Khattab radhiyallahu. Itu pun dia takut dari kemunafikan. Dia bertanya kepada Abu Hudzaifah, aku benar-benar bertanya kepada kamu, apakah aku termasuk dari mereka? Faqala, maka Abu Hudzaifah mengatakan tidak. Bayangkan Umar bin Khattab yang demikian keadaannya. Kemudian Allah kabulkan permintaan dia, dia meninggal dalam keadaan syahid di Madinah. Meminta mati syahid di Madinah. Allah kabulkan dia. Dibunuh oleh Abu Lulu Ahal Majusi. Kemudian Hudzaifah mengatakan tidak, kamu tidak termasuk dari mereka. Wala abra ahadan ba'daka, aku tidak akan ya menyebutkan seorang pun setelahmu. Ya demikian. Ini karena mungkin karena minta sekali Umar, akhirnya Hudzaifah mengatakan tidak, kamu tidak termasuk dari orang-orang munafik. Adapun orang-orang Romi atau orang Syiah yang tidak mengambil pendapat seperti ini, kan demikian. Jadi demikian, Umar bin Khattab beliau tidak menyolatkan kalau di situ Hudzaifah tidak menyolatkan. Liana ukan Nabi Qoswati Tabuk, karena sungguhnya Hudzaifah di perang Tabuk, Qad arafa al-munafiqin, dia telah mengetahui nama-nama orang-orang munafik. Ya, disebutkan, oleh karena itu dia dikenal dengan Sahibu Sir, sahabat Nabi yang mengetahui rahasia nama-nama orang munafik. Wa qad nahaa Allah subhanahu wa ta'ala rasulahu sallallahu alaihi wasallam an yusalla al munafiqin. Allah telah melarang rasulnya untuk menyolatkan orang munafik. Sampai disebutkan waktu itu ketika meninggal Abdullah bin Ubay, ada Abdullah bin Sabah, itu yang mendirikan kelompok Syiah. Ada Abdullah bin Ubay bin Salul di zaman Nabi, meninggal orang ini. Nabi hampir menyolatkan. Bahkan Nabi memintakan ampun. Kemudian turun ayat istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina maratan fa yaghfiru lahum. Mintakan ampun untuk dia atau tidak, atau kamu minta, yakni tidak ada manfaatnya. Maka waktu itu Nabi ketika diberitahu, ya, aw tastaghfir lahum, yakni istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina maratan. Kalau kamu doakan dia 70 kali, Allah tidak akan menerima. Ketika turun ayat tersebut, Nabi masih mengatakan, aku akan tambah 70. Kalau 70 tidak terima kan? Ya, in tastaghfir lahum sab'ina maratan fa la yaghfiru lahum. Allah tidak akan ampuni dia ini. Ya. Nabi masih mengatakan, aku akan tambah dari 70. Ya, kalau 70 enggak boleh, aku akan tambah lebih dari 70 agar Allah mengampuni. Ya, sampai kemudian turun ayat Nabi dilarang untuk sholat di atas mereka. Ya, wala tusalli ala hadim minhum mata abada wala taqum ala qabri. Jangan kamu menyolatkan mereka, jangan berdiri di atas kuburannya. Dan jangan menyolatkan dia. Ya, demikian. Sampai waktu itu anaknya juga namanya Abdullah, seorang sahabat yang soleh, meminta kepada Nabi bajunya Nabi untuk dijadikan kafannya Abdullah bin Ubay Munafik ini. Nabi mengambil bajunya dan diberikan sebagai kafan, sebagai bentuk memuliakan anaknya namanya Abdullah juga. Tapi kemudian turun ayat, ya, bahwa Nabi sudah boleh menyolatkannya. Ini Nabi bersungguh-sungguh punya rasa yakni belas kasihan dan sebagainya. Tapi turun ayat untuk kemudian tidak menyolatkannya. Oleh karena itu, Nabi tidak menyolatkan orang munafik. Dan itu diketahui oleh Hudzaifah. Dan Umar pun bertanya kepada Hudzaifah tadi. Wa akbar anahu la yukbar lahum bistighfarih. Dan Allah mengabarkan kepada Nabi-Nya bahwa sungguhnya Allah tidak akan mengampuni mereka dengan permintaan ampun Nabi SAW. Wa alala dhalika bikufri billah wa rasulih. Ya. Apa sebabnya? Karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian faman kana mu'minan billah. Kalau dia itu orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka tidak dilarang untuk menyolatkannya. Walaupun walaukana lahu minad dunub al-i'tiqadiyah al-bid'iyah. Walaupun dia punya dosa-dosa keyakinan bid'ah. Walaupun ya, punya keyakinan bid'ah tapi tidak sampai kafir. Ya, demikian. Au al-amaliyah al-hujuriyah atau yakni bid'ah amaliyah. Ini perbuatan-perbuatan ya, bid'ah atau amalan-amalan kejahatan, kemaksiatan. Maka kita juga menyolatkan mereka. Seperti saya bin Bas menyebutkan bahwa jamaah tabligh awalnya beliau memuji jamaah tabligh. Kemudian datang ya kabar kepada saya bin Bas, akhirnya beliau merujuk dan apa mengatakan termasuk firqah yang apa yang tersesat ya dari 72 tersebut. Demikian. Oleh karena itu sebagian orang tabligh mengambil fatwanya saya bin Bas yang lama yang memuji tentang orang-orang jamaah tabligh. Nah, adapun mereka kalau meninggal kita menyolatkan sebagaimana disebutkan di sini oleh Al-Imam Ibnu Abilis. Walaupun mereka adalah punya dosa-dosa i'tiqadiyah, bid'iyah. Faqala Allah sebutkan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik wa lil mu'minin wal mu'minat. Katailah sungguhnya tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala dan mintakan ampun untuk dosamu dan kaum mukminin laki-laki dan perempuan. Maka Allah perintahkan untuk mentauhidkan Allah wal istighfar li nafsihi walil mu'minin wal mu'minat. Demikian juga untuk mintakan ampun untuk diri dia dan kaum mukminin dan kaum mukminat. Demikian. Ya, ini hukum tentang apa? Menyolatkan. Dan minta ampun ya itu bentuk yang umum, sedangkan salat itu termasuk doa yang khusus. Dan kita diwajibkan untuk menyolatkan ya, dan hukumnya dalam fardhu kifayah tadi untuk orang-orang yang dia itu mati dalam keadaan mukmin. Secara demikian kita membaca ya surat Al-Baqarah.